Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang kembali mempertemukan kita di pagi hari yang berbahagia ini dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, dalam pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu agama. Ya, saat ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang segi keutamaan ilmu yang menjelaskan bahwa semua sifat-sifat mulia, sifat-sifat yang dipuji di dalam agama Islam, di dalam ayat-ayat Al-Quran, semua kembalinya kepada ilmu agama. Sebaliknya, semua sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela, semua kembalinya kepada kejahilan. Oleh karena itu, ini merupakan motivasi bagi kita untuk semangat dalam menuntut ilmu. Insyaallah dalam lanjutan pembahasan di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, ya. Beliau berkata, "Wa qad madahallahu subhanahu al-aqla wa ahlahu fi kitabihi fi mawadhi'a katsiratin minha fi mawadhi'a katsiratin minhu." Wa dhamma man la aqla lahu. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memuji akal. Akal artinya pemahaman agama yang benar. Ya. Memuji akal dan orang yang berakal. Orang yang bisa memahami petunjuk Allah. Banyak ayat Al-Qur'an, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak punya akal, yang tidak bisa memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya, dengan pemahamannya. Wa akhbaru annahum ahlun naril ladzina la sam'a lahum wa la aqla. Bahkan Allah memberitakan di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang tidak punya akal, mereka inilah yang akan menjadi penghuni neraka, karena mereka ini tidak menggunakan pendengarannya dan juga tidak menggunakan akal pemahamannya untuk memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mulk tentang ucapan penghuni neraka setelah mereka masuk ke dalam neraka. وقالوا لو كن في أصحاب السعير. Dan mereka berkata, لو كنا نسمع. Seandainya dulu kami di dunia mau mendengarkan, أو نأكل, dan mau menggunakan akal kami untuk memahami petunjuk Allah, ما كنا في أصحاب السعير, maka mestinya sekarang kami tidak termasuk ke dalam penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi, Penghuni neraka adalah orang yang tidak menggunakan pendengarannya dan tidak menggunakan akalnya, pemahamannya untuk memahami dan mendengarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fa huwa alatu kulli ilmin wa mizanuhu alladhi yu'rafu bihi sahihuhu min saqimihi. Maka akal, ya, yang dipuji dalam banyak ayat Al-Qur'an ini, inilah yang merupakan alat semua ilmu, sekaligus merupakan mizan, penimbang, pengukur atau penilai untuk mengenal mana yang benar dan mana yang salah dari ilmu tersebut. Warajihuhu min marjuhihi, kita mengenal mana pendapat yang kuat dan mana pendapat yang lemah. Wal mir'atu allati yu'rafu bihal hasan wal qabih, sekaligus akal ini adalah sebagai cermin untuk kita bisa melihat mana yang baik, mana yang indah, dan mana yang buruk. Subhanallah, inilah kedudukannya akal. Akal maksudnya di sini adalah akal yang sehat, akal yang dipuji dalam Al-Quran, yaitu akal untuk bisa memahami, menerima, dan mengikuti kebenaran. Inilah yang dipuji dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Baik. Wa qad qila, bahkan dikatakan, ya, ada ungkapan yang mengatakan, al-aqlu malikun wal badanu wa ruhuhu wa hawasuhu wa harakatuhu kulluha ra'iyatun lahu. Akal itu ibaratnya adalah raja pada tubuh manusia. Ya, akal ibaratnya adalah raja pada tubuh manusia, sedangkan anggota badan, ruh manusia, ya, nyawanya, kemudian hawa suhu, panca indera manusia, gerakan-gerakannya, semua adalah ra'iyatun, semua adalah ra'iyah, semua adalah masyarakat, yakni orang yang tunduk di bawah kekuasaan raja. Fa idza dha'afa anil qiyami 'alaiha wa ta'ahudiha wasala al-khalalu ilaiha kulliha, maka ketika akal itu lemah, pemahaman terhadap agama lemah, tidak mampu menegakkan dan menjaga masyarakatnya, rakyatnya, maka akan sampai berbagai macam keburukan rakyatnya tersebut. Jadi karena akal kedudukannya adalah seperti raja, maka kebaikannya akan mempengaruhi besar kepada perbaikan anggota masyarakatnya, sebagaimana keburukannya, kelemahannya akan menjadi sebab kelemahan pada rakyatnya. Nah, walihadza qila, oleh karena itulah dikatakan juga, man lam yakun aqluhu aglab khisalil khairi alaihi kana hatfuhu fi aglabi khisalil syari alaihi. Ada juga ungkapan Arab yang mengatakan, barang siapa yang tidak menjadikan akalnya sebagai aglabi khisalil khairi alaihi, tidak menjadikan akalnya sebagai sifat kebaikan yang dominan pada dirinya, barang siapa yang tidak menjadikan akalnya sebagai ciri dominan, ciri kebaikan atau sifat kebaikan yang dominan pada dirinya, maka kana hatfuhu fi aglabi khisali syari alaih, orang seperti ini kebinasaannya, kecelakaannya adalah pada sifat keburukan yang dominan pada dirinya. Ya, ini kalau dia tidak menjadikan akalnya selalu mendominasi kebaikan pada dirinya, maka orang ini akan mudah binasa dari arah, ya, keburukan yang dominasi pada dirinya karena akal tidak bisa mendominasi kebaikan pada dirinya. Inilah keadaan manusia ketika tidak menjadikan akalnya sebagai penguasa atau sebagai raja yang selalu membimbingnya untuk memahami dan mengamalkan, mengikuti kebaikan. Nah, Baik, diterangkan di sini juga agar kita lebih paham lagi. Yang dimaksud dengan akal di sini adalah al-aqlu naw'an. Akal itu ada dua macam. Al-Quran ketika menyebutkan la'allakum ta'akilun, agar kalian bisa memahami. Ya, lahum ta'akiluna biha, mereka punya hati tapi tidak bisa memikirkan dengan akal. Di sini ada dua akal. Pertama, aklu gharizatin. Akal yang merupakan tabiat bawaan manusia. Akal yang merupakan asal watak manusia. Wa huwa abul ilmi wa murabbihi wa muthmiruhu. Akal tabiat atau watak bawaan ini, inilah yang disebut sebagai bapaknya ilmu, pendidik ilmu, dan yang menumbuhkan ilmu. Ya. Yang kedua, ada yang merupakan aklun muktasabun mustafadun. Akal atau pemahaman yang diusahakan, yang diambil atau bisa dikembangkan, bisa ditingkatkan. Wa huwa waladul ilmi wa thamratuhu wa natijatuhu, yang ini merupakan anaknya ilmu, buah dan hasil dari ilmu. Subhanallah. Jadi kalau ditanyakan apakah setiap orang memiliki akal, jawabannya iya. Setiap manusia Allah berikan padanya akal, kemampuan untuk memahami kebenaran. Ini maksudnya akal yang gharizi. Akal yang Namun selama azan ya Allah wa iyakum, kami mohon maaf ada sedikit gangguan dan kami akan coba kembali. Untuk berikutnya kami akan jeda beberapa saat ke depan. Na'udzubillahi Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan kajian ini dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Watak bawaan manusia, sifat asal pada diri manusia, yang ini abul ilmi, bapaknya ilmu, yang mendidik dan menumbuhkan ilmu. Jadi inilah yang akal yang punya potensi untuk mengembangkan ilmu yang ada pada diri manusia. Seandainya dia belajar, seandainya dia mau memahami petunjuk Allah, maka ini akan tumbuh ilmunya. Yang kedua, aklun mustafadun muktasabun mustafad. Akal yang bisa diusahakan, yang bisa diambil faedah, diambil dari selainnya, atau bisa dikembangkan. Ini ibaratnya adalah wa ilmi, anaknya ilmu. Kalau yang pertama tadi bapaknya ilmu, ini anaknya ilmu, buah dan hasil daripada ilmu. Ya. Jadi kalau ditanyakan tadi saya katakan, apakah setiap manusia punya akal? Untuk akal yang jenis pertama, ya jelas setiap orang punya akal. Ya, ini kemampuan dia untuk memahami, kemampuan dia untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari petunjuk, ada potensi tersebut pada dirinya. Ya. Permasalahannya, apakah semua orang manfaatkan potensi ini untuk menumbuhkan ilmu yang benar pada dirinya, memahami petunjuk yang benar pada dirinya? Jawabannya tidak. Karena penghuni neraka, jin dan manusia, sudah kita sebutkan tadi di firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mengakui ya bahwa mereka dulu di dunia tidak mau mendengarkan dan tidak mau menggunakan akalnya untuk memahami petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi akal jenis kedua inilah yang mereka tidak punyai karena mereka tidak mau memanfaatkannya dalam dalam memahami dan mencari kebenaran. Baik. Kata beliau, fa idza jtama'a fi fil abdi fadzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Maka jika terkumpul dua hal ini pada diri seorang hamba, inilah karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dia punya asal akal untuk memahami agama, ya, punya sesuatu yang bisa menumbuhkan. Setelah itu dia juga punya usaha untuk mengembangkan akal tersebut. Terkumpul dua-dua, yang ini menjadi sebab kebaikan besar pada dirinya. Ya. Nah. Wastaqama lahu amruhu wa aqbalat alaihi juyushu sa'adati min kulli janib. Inilah orang yang akan urusannya akan menjadi lurus, dan semua kebahagiaan akan datang kepada dirinya dari semua arah. Subhanallah, inilah orang yang paling beruntung. Terkumpul pada dirinya akal yang merupakan watak bawaan yang Allah berikan pada dirinya secara asal. Kemudian dia juga mau mengembangkan akal tersebut, menumbuhkan akal tersebut. Ini orang yang dikatakan semua kebahagiaan akan datang pada dirinya dari semua arah. Fa'idha faqadahuma fal haywanul bahimu ahsanu halan minhu wa idan farada naqasa ar-rajulu bi nuqsani ahadihima. Tapi barang siapa yang kehilangan dua hal ini, ya, maka hewan ternak, hewan melata lebih baik daripada keadaan orang ini. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang penghuni neraka ini yang tidak menggunakan akalnya. Ulaika kal an'ami balhum adzab. Mereka ini adalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat, lebih buruk lagi. Ya, ini mereka punya akal asal yang pertama, tapi karena tidak digunakan, tidak diisi dengan kebaikan, akhirnya rusak kedua-duanya. Mereka kehilangan kedua-duanya. Fa idzan farada, kalau hanya ada salah satu saja tanpa yang lainnya, maka orang ini akan ada kekurangan pada dirinya sesuai dengan kekurangan dari dua akal ini yang diusahakan pada dirinya, ya, sesuai dengan kekurangan keberadaan dua akal ini pada dirinya. Nah, oleh karena mempertimbangkan dua akal ini, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa minan nasi man yurajjihu sahibal aqlil gharizi wa minhum man yurajjihu sahibal aqlil muktasab. Sebagian orang ada yang menguatkan, mengatakan lebih utama atau lebih kuat orang yang memiliki akal yang merupakan tabiat asal, akal gharizi. Tapi sebagian lain mengatakan yang lebih kuat, lebih utama adalah orang yang punya akal yang muktasab, akal yang bisa dikembangkan. Kata Ibnu Qayyim, buat tahqiq, ya, kesimpulan yang benar dalam hal ini, anna sahibal aqlil gharizi alladhi la ilma wa la tajribata indahu afatuhu allati yu'ta minha al-ihjam. Kita lihat, masing-masing ternyata punya kelebihan dan kekurangan kalau tidak dijadikan saling melengkapi kedua-duanya. Kalau cuma satu, maka dia punya kekurangan yang akan menjadi sebab keburukannya dari arah itu. Kata Ibnu Qayyim, kesimpulan yang benar, orang yang memiliki akal gharizi saja, akal yang merupakan tabiat asal tadi, kalau dia tidak punya ilmu agama, tidak punya pengalaman dalam memahami kebenaran, ya, maka keburukan yang akan datang pada dirinya adalah dari sisi al-ihjam. Al-ihjam artinya dia cenderung untuk pasif, dia cenderung untuk malas berbuat. Orang yang tidak paham agama, dia hanya mengandalkan akal tabiatnya, maka dia akan memikirkan dengan pikirannya tanpa bimbingan ilmu, sehingga setelah ada kebenaran yang datang pada dirinya, dia tidak segera mengambilnya karena dia tidak punya pengalaman, karena dia hanya dibimbing dengan hawa nafsunya nantinya. Nah, sebaliknya, wasahibul aqlil muktasabil mustafadi yu'ta minal ikdam. Orang yang memiliki akal yang diusahakan, akal yang dikembangkan saja, dia juga ini ditimpa keburukan dari arah al-iqdam, terlalu aktif, terlalu suka berbuat, ya. Fa inna ilmahu bil furasi wa turukiha yulkihi alal mubadarati ilaiha wa aqluhul gharizi la yutiku raddahu anhu. Karena ilmunya tentang kesempatan, menggunakan kesempatan dan cara-cara untuk mencapainya, ini yang akan mendorong dia untuk bersegera menyambut ketika ada kesempatan tersebut. Sementara akalnya yang bersifat gharizi, akal asalnya karena lemah, tidak bisa menolak atau mencegah keinginannya tersebut. Fahuwa ghaliban yu'ta min iqdamihi wal awwalu min ihjamihi. Maka orang yang seperti ini umumnya atau cenderungnya dia akan ditimpa keburukan dari arah terlalu aktifnya dia, sedangkan orang yang pertama ditimpa keburukan dari terlalu pasifnya dia. Bagaimana solusinya? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya menyebutkan bagaimana untuk mengatasi kemungkinan atau peluang-peluang yang mendatangkan keburukan bagi orang ini. Kata beliau, فَإِذَا رُزِقَ الْأَقْلُ الْغَرِزِيُ أَقْلًا إِمَانِيًا مُسْتَفَادًا مِنْ مِشْكَاتِ نُبُوَّةِ لَا أَقْلًا مَعِيشِيًا نِفَاقِيًا يَظُنُّ أَرْبَابُهَا أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُونَ. Maka kalau akal yang merupakan tabiat asal manusia, akal bawaan manusia, ya, dikaruniai sebagai akal yang beriman, yang mengambil faedah dari petunjuk kenabian, orang punya akal secara asal. Tapi ada yang akal yang dasar ini tidak dikuatkan dengan dikembalikan kepada fitrah jarkan di dalam dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini akal yang akan rusak nantinya. Ketika datang kebenaran, dia akan lambat karena dia cenderung pasif. Tapi kalau akalnya selalu dikembalikan kepada tauhid, kepada fitrahnya, akal yang yang merupakan dasar ini dikuatkan, ya fitrahnya dikuatkan, kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya dijadikan sebagai akal yang didukung, ditopang dengan keimanan. Kata beliau, ya, akal yang seperti inilah, ya, bukan seperti akal orang-orang munafik yang pemiliknya menyangka mereka itu punya nilai, padahal mereka dusta. Fa innahum yarawnal akla an yurdun nasa ala tabaqatihim wa yusalimuhum wa yastajlibu mawaddatahum wa muhabbatahum wa hadha ma annahu la sabila ilayhi fa huwa itharun lirrahati wa mu'natil adati fillahi wal mu'alati fihi wal mu'adati fihi. Ya, karena mereka ini menganggap atau menjadikan akal itu untuk mencari sekedar mendatangkan keridhaan manusia dengan berbagai golongan yang ada pada manusia. Ya, mereka hanya berusaha untuk mencari kecintaan dan kesenangan manusia, padahal ini tentu tidak akan mungkin, tidak ada jalan untuk bisa meraihnya. Ya, maka ini merupakan perbuatan itharun lirrohati wadda'ati, orang-orang yang hanya sekedar mendahulukan kesenangan yang sementara, tidak ingin menanggung penderitaan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ingin melakukan loyalitas dan kebencian karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa huwa wa in kana aslama fil ajilati fa huwal hulku fil ajilah. Yang mana hal ini meskipun kelihatannya menyenangkan atau menyelamatkan di dunia, tapi ini hakikatnya merupakan kebinasaan di akhirat nanti. 6. Fa innahu ma dzaqa ta'mal iman. Ma dzaqa ta'mal imani man lam yuwali fillahi wa yu'adi fihi. Karena tidak akan mungkin merasakan manisnya iman seseorang yang tidak mau mencintai karena Allah, membenci karena Allah, loyal karena Allah, dan bermusuhan karena Allah. Fal aqlu kullul aqli ma awsala ila ridallahi wa rasulihi. Maka akal yang merupakan akal yang sebenarnya adalah akal yang membimbing kita untuk mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan keridhaan Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Roja Kendari rahimakumullah, ini merupakan penjelasan yang berhubungan dengan keutamaan ilmu, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sumber untuk mendapatkan ilmu, yaitu akal manusia yang dengan terbagi dua tadi, akal yang bersifat tabiat asal, yang ini adalah bapaknya ilmu yang menumbuhkan ilmu, dan yang kedua akal yang muktasab, akal yang bisa ditumbuhkan, apa yang bisa dikembangkan, bisa diusahakan, ini adalah anak atau buah daripada ilmu. Ya, maka akal inilah yang kalau kita isi dengan kebaikan-kebaikan, ini yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhir. Inilah akal yang sesungguhnya yang membimbing kita untuk selalu mengutamakan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan keridhaan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itulah ini tentu merupakan motivasi kebaikan yang sangat besar sekali bagi seorang yang beriman untuk senantiasa menetapi jalan ilmu dalam rangka untuk memadukan kedua akalnya agar benar-benar diisi dengan kebaikan-kebaikan yang akan membawa kepada kebahagiaan yang hakiki bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Insyaallah cukup sampai di sini kajian kita. di kesempatan pagi hari ini sampai di segi yang ke-77. Ya, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan melangkah ke segi yang berikutnya. 78 masih dengan keutamaan-keutamaan ilmu yang sangat luar biasa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam pembahasan yang bermanfaat ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji mendatangkan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita masih ada waktu untuk bertanya jawab, maka saya persilakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah Ustaz, jazakallah khairan sabarakallahu fiqh atas materi yang Alhamdulillah sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Kami buka di layanan telepon 0218236543 ataupun di 0819896543 untuk Anda yang ingin mengirimkan pesan melalui pesan singkat. Baik, kita angkat pertama dari layanan telepon di 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Ibu Sarina di Cibinong. Ibu Sarina di Cibinong, silakan Ibu. Barakallahu fiik, Ustaz. Afiq barakallah. Ustaz, apakah dibilang orang itu bertobat bila orang itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa yang dulunya mulutnya perkataannya keji, tangannya keji? Yang kedua, peletakan antara akidah dengan akhlak adat itu himpunannya apa sama, Tad? Mohon nasihat, Tad. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau dan kepada kita semua. Orang yang dulunya banyak mengucapkan atau melakukan hal-hal yang buruk dengan lisannya, dengan anggota badannya, kemudian setelah itu dia terhalangi. Ketika dia bertobat, dia terhalangi misalnya untuk mengucapkan hal-hal yang baik lagi, untuk melakukan dengan anggota badannya hal-hal yang baik. Maka kalau dia sungguh-sungguh dan jujur dengan tobatnya dan dia ingin melakukannya, tapi terhalang dengan anggota badannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya keutamaan seperti orang yang mampu melakukannya. Ya, karena halangan ini adalah halangan yang tentu di luar kemampuannya, ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi dalam kondisi-kondisi kita itu semangat ingin melakukan sesuatu, ternyata terhalangi karena ada halangan. Mungkin sakit, mungkin ada halangan tertentu yang menghalangi kita sehingga tidak mampu melakukannya. Tapi hati kita sudah bertekad untuk mengerjakannya, maka ini terhitung sebagai pahala yang sempurna. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan orang yang sudah terbiasa beribadah, ketika satu saat dia sakit, ternyata dia terbatas ibadahnya, tapi tekadnya masih semangat. Apa kata Rasulullah SAW? Idza safaral abdu, idza safaral abdu au marida, idza maridal abdu au safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sedang sakit atau dia bersafar sehingga dia melaksanakan hal-hal yang hanya terbatas saja, maka itu dituliskan baginya seperti pahala ketika dia mengamalkannya dalam keadaan sehat dan tidak sedang bersafar. Dan tidak sedang bersafar. Jadi orang yang sudah terbiasa melakukan kebaikan, kalau terhalangi dengan sesuatu, padahal tekad dalam dirinya ingin melakukan kebaikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tuliskan baginya insya Allah pahala, pahala yang sempurna. Nah, pertanyaan yang kedua tadi saya kurang dengar dengan jelas. Mungkin bisa diulangi pertanyaan yang kedua tadi. Silakan. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, mohon maaf Ustaz, untuk pertanyaan kedua kami kurang menyimak dengan baik Ustaz, dan untuk berikutnya kita angkat pertanyaan dari telepon lainnya Ustaz di 0218236543, dan kepada penanya dipersilakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ya, silakan Ibu. Ibu Ella di Palembang. Ibu Ella di Palembang. Ya, pertanyaannya apa Ibu? Silakan. Ini pertanyaannya tentang wudu, Pak. Tentang apa Ibu? Tentang apa Ibu? Wudu. Ya, silakan Ibu, silakan. Wudu. Ya. Wudu. Begini Pak Ustaz, misalnya ada air satu ember itu. Kalau kita wudu itu dicidui itu nah Pak, diambil sampai gayung itu nah. Itu apakah sah atau tidak? Ya, itu saja Ibu Ella, cukup. Ya, cukup Bu ya. Terima kasih banyak kepada Afwan. Afwan wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi dan kepada Ustaz kami persilakan. Sangat bermanfaat dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Jawabannya, wudu yang seperti itu sah, Ibu ya. Selama airnya tersebut adalah air yang suci, tidak ada najis padanya. Kita ciduk pakai gayung misalnya atau pakai tangan kita untuk kita berwudu, maka diperbolehkan. Kalaupun ada air yang kembali dari bekas tangan kita atau misalnya bekas kita mengusap wajah kita, maka ini tetap air kembali seperti semula keadaannya. Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'." Sesungguhnya air itu suci dan tidak bisa dikotori dengan sesuatu apapun. Yakni selama tidak ada kotoran yang nampak padanya, bukan yang jatuh padanya adalah kotoran atau najis, maka dia kembali kepada hukum asalnya bahwa air tersebut adalah air yang suci dan mensucikan. Jadi yang kena tangan manusia selama tangan tersebut tidak ada najisnya, air yang turun dari tangan manusia, dari wajah manusia kembali kepada air yang kita gunakan untuk berwudu, maka ini tidak menjadikan air dari sifat asalnya, yaitu sifatnya tahur, suci dan mensucikan. Itulah pendapat yang benar dalam masalah ini. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fik. Demikian jawab untuk Bu Ella di Palembang yang telah dijawab oleh Ustaz. Dan berikutnya kami akan kembali di line telepon 0218236543. Naam, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, Pak Ustaz, maaf, ini apa temanya Pak Ustaz? Ya, dengan siapa Ibu dan di mana? Ya, dari Ibu Ani di Riau. Ya, silakan Ibu Ani. Kalau kita ngaji tidak tahu artinya macam apa Pak Ustaz, mohon jelaskan ya. Baik, terima kasih Bu Ani, pertanyaannya cukup Bu ya. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan menjawab. Silakan Ustaz. Ya, pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu Ani yang ada di Riau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Orang yang mengaji membaca Al-Qur'an tapi tidak faham kandungan maknanya, maka Al-Qur'an, ya jawabannya adalah Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Membacanya saja sudah ibadah. Membacanya saja sudah merupakan keutamaan yang besar. Ya, maka kalau kita membacanya tentu dengan bacaan yang benar, kita akan dapatkan keutamaan. Karena Al-Qur'an yuta'abbadu bitilawatihi. Ibadah mendapatkan pahala yang besar dengan kita. Tetapi kalau kita membatasi hanya membacanya saja, maka tentu kita tidak mengambil faedah dari kandungan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah petunjuk, artinya harusnya kita pahami isinya sebagai petunjuk. Al-Qur'an adalah sebab yang menumbuhkan iman. Bagaimana akan tumbuh iman kita kalau tidak pahami kandungannya? Al-Qur'an adalah obat penyakit hati. Bagaimana kita bisa mengambil pengobatan darinya kalau tidak pahami apa kandungan dari Al-Qur'an tersebut? Maka kita baca, tapi jangan lupa untuk berusaha setelah itu memahami kandungannya. Paling tidak ada terjemahan, apalagi ada kajian-kajian tentang tafsir, kita hadir dan kita dengarkan agar kita bisa memahami kandungan makna Al-Qur'an, yang dengan sebab itu kita bisa mengambil kebaikan-kebaikan dan faedahnya. Karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk direnungkan isinya, dengan sebab inilah kita akan dapatkan keberkahan dan kebaikan-kebaikannya. Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz, barakallahu fik atas jawaban antum sampaikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk ibu yang bertanya tadi, dan kembali kami angkat pertanyaan di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ini Tamzil di Palembang, Pak Ustaz. Pak Tamzil di Palembang. Silakan Pak Tamzil, tanya langsung Pak Tamzil ya. Mau bertanya barangkali di luar tema ini, Pak Ustaz. Ya, silakan Pak. Langsung saja Bapak mendengar lah telepon. Kalau sholat taubat, Pak Ustaz. Ya, kalau sholat taubat itu setelah surat Al-Fatihah, apakah ada ayat khusus, Pak Ustaz? Ya, itu saja, Pak Ustaz ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Tamzil. Pertanyaannya cukup, Pak ya. Baik. Nah, kepada Ustaz kami pesan tanggung jawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Salat taubat yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh para ulama adalah salat yang dilakukan 2 rakaat ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, berbuat maksiat, maka lebih bagus ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat 2 rakaat. Tidak ada bacaan tertentu yang khusus, ya. Kalau kita ingin bacaan yang pertama dengan Al-Kafirun, yang kedua dengan Al-Ikhlas boleh, tapi juga boleh surat-surat yang lain, ya. Yang jelas ini juga bukan merupakan kewajiban, artinya tidak mesti waktu kita bertobat harus dengan sholat, tidak. Tapi kalau kita dengan sholat maka lebih baik. Adapun kalau kita sekedar beristighfar kepada Allah dengan sungguh-sungguh, mengingat dosa-dosa kita, mohon ampun kepada Allah, maka itu cukup. Tapi kalau dengan melaksanakan sholat 2 rakaat taubat, maka ini tentu lebih utama dan lebih baik lagi. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz, barakallahu fik atas jawaban yang telah Anda sampaikan Ustaz. Dan ikhtar Islam azani allahu ayyakum. Masih ada waktu beberapa saat ke depan, kita akan kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana ibu? Dari Ummu Sabila, Ustaz. Ya. Baru. Baik, Ummu Sabila, silakan Ummu Sabila. Barakallahu fik Ustaz. Bertanya Ustaz tentang husnul khotimah. Seseorang yang meninggal, lalu semua orang banyak di masyarakat kita itu mendoakan agar orang meninggal itu husnul khotimah. Tapi ada yang bilang, Pak Ustaz, itu enggak boleh karena orang itu sudah meninggal. Yang husnul khotimah itu orang yang masih hidup gitu. Apa benar ya, Pak Ustaz? Yeah. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, tentang mendoakan orang mendapatkan husnul khotimah setelah dia meninggal dunia. Kalau kita lihat dari segi artinya, husnul khotimah itu adalah menutup hidupnya dengan baik, mengakhiri hidupnya dengan baik. Artinya kita berharap semoga dia menutup hidupnya dengan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan diampuni dosa-dosanya. Maka dari makna ini, ketika ditanyakan oleh sebagian dari ulama kita, mereka mengatakan bahwa doa dengan makna ini adalah benar, tidak salah. Karena kita tidak tahu seorang hamba apakah diterima amalnya apa tidak. Kita doakan semoga dia mendapatkan kebaikan di akhir hidupnya, karena kita tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala menerima amal solehnya apa tidak, apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya atau tidak. Itu kita maksudkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala dia Maha mengetahui semua, adapun kita tidak mengetahui. Ya, sama dengan sekarang misalnya kita mengatakan semoga hamba ini menjadi penghuni surga. Semoga kita semua termasuk ke dalam penghuni surga dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya. Misalnya ada yang mengatakan tidak perlu doa ini karena semua telah Allah takdirkan penghuni surga maupun penghuni neraka. Ini kan jelas salah. Kita berdoa ini adalah karena diperintahkan di dalam Islam untuk mendoakan kebaikan dan berlindung dari segala keburukan. Maka permintaan untuk doa seseorang yang meninggal dunia, kita katakan semoga dia dilindungi dari su'ul khotimah, mendapatkan husnul khotimah, ini benar karena kita tidak tahu apakah amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia menutup hidupnya. Maka dengan doa ini kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kebaikannya dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, itu yang merupakan makna dari doa tersebut. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyakum, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan pertanyaan berikutnya disebabkan insyaallah Bapak Ustaz lagi kita akan ikut kajian secara live juga. Dan sebelum kita akhiri kajian yang penuh dengan faedah ini, kami persilakan Ustaz menyampaikan ikhtitam. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaan yang disampaikan. Semoga kebaikan dan manfaat bagi kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Saya cukupkan. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.